dapat mengerti jerit suara hati, lebih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, hendapkan sepi-sepi. Cinta kan membawamu kembali di sini, menuai rindu, membasuh perih, bawa serta dirimu. Dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya. Saat dusta mengalir, jujurkanlah hati, kenangkan batin jiwamu, kenangkan cinta seperti dulu. Saat bersama tak ada keraguan, cinta kan membawamu kembali di sini, menuai rindu, membasuh perih, bawa serta dirimu. Dirimu yang dulu mencintaiku kembali di sini.